Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sudarlun, senang sekali pagi ini kita kembali bersua dalam rangkaian berita pagi mulai dari Aceh nasional dan internasional. Berita pagi ini juga bisa Anda dengar di beberapa stasiun radio daerah, diantaranya Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Loksmawe, Radio Migapun 105,6 FM Sigli, Radio Amanda 104 FM Takengon, dan Radio Klotes 101,1 FM Aceh Selatan. Inilah berita pagi edisi hari ini 23 Maret 2021 bersama saya Ardian Syah dan rekan saya Ariga. Terima kasih rekan Ardi, kita awali berita pagi ini dari Aceh Tamiang. Syedaralun, dari Aceh Tamiang diberitakan, rombongan tim off-road asal Gayuluwes terjebak di kawasan hutan Aceh Tamiang. Rombongan yang berjumlah 18 unit mobil ini tidak bisa melanjutkan perjalanan karena terjebak medan yang berat. Syabri, anggota tim Blue Tech yang ikut terjebak kemarin, mengatakan medannya sangat berat dan butuh alat berat untuk membuka jalan. Syabri mengatakan kondisi para peserta off-road mulai memprihatinkan karena sudah 3 malam berada di hutan. Ia menambahkan, logistik mereka sudah menipis dan anggota sudah ada yang sakit. Pihaknya pun meminta mohon bantuan segera. Pria yang menjabat sebagai kabak protokoler Setda Kap Gayuluwes ini menjelaskan awalnya ada 21 mobil yang ikut menjelajahi hutan ini. Namun dalam perjalanan 3 mobil pulang. Dia menjelaskan, tim ini mengusung misi menelusuri ruas jalan yang menghubungkan Gayuluwes Aceh Tamiang. Persisnya ruas Listen ke Pulau Tiga. Ia mengatakan ternyata ruas jalannya memang sudah ada sejak lama. Kita lanjut lagi berita pagi ini Sudarlun, setelah dari Aceh Tamiang, kali ini ada berita dari Loksmawe bersama laporan Saiful Bahri. Sudarlun, kebakaran lahan yang ditumbuhi ilalang kembali terjadi di Loksmawe. Kebakaran lahan kemarin terjadi di dua lokasi. Lokasi pertama di perbatasan desa Blangporoh dan Utenkut, kecamatan Muara II. Satu lagi di Desa Ujung Pacu, Kecamatan Muara 1. Dan Rubi Pemadam Kebakaran Loksmawe, Triduan menyebut, kebakaran pertama terjadi di perbatasan Desa Blangporoh dan Utenkut. Kebakaran terjadi sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Pada kebakaran titik pertama, pihaknya sempat mengerahkan dua unit damkar. Namun proses pemadaman tidak bisa dilakukan dengan damkar. Ia mengatakan lokasinya jauh dari jalan sehingga proses pemadaman harus dilakukan secara manual. Saat proses pemadaman dibantu personil TNI, Polri, relawan RAPI, Airpas, dan masyarakat setempat. Proses pemadaman sendiri berlangsung selama 1 jam. Syedaralun, setelah dari Subulus Salam, kali ini ada berita dari Loksmawe. Untuk mengungkap identitas pelaku, polisi sudah mengamankan rekaman CCTV saat kejadian pelemparan bom Molotov ke toko Alfamart di Kecamatan Dewantara Aceh Utara pada Sabtu 20 Maret 2021. Ketika itu, terlihat dua orang pria menggunakan sepeda motor di depan toko Alfamart tersebut. Satu pria lainnya turun dengan mengambil botol kaca yang sudah dirakit menjadi bom Molotov. Lalu pelaku mengambil korek api untuk membakar sumbu api bom Molotov tersebut dan langsung dilemparkan ke arah bagian depan toko tersebut. Setelah melihat api mulai membakar bagian depan, pelaku kembali naik ke atas sepeda motor dan langsung bergegas pergi melarikan diri ke arah bagian barat. Kapolres Loksmawe AKBP Eko Hartanto melalui Kapolsek Dewantara AKP Nurmansyah mengatakan pihaknya akan melanjutkan kasus ini. Sementara pihak Alfamart juga sudah melaporkan kasus tersebut. Dikatakannya, pihak kepolisian sudah mengumpulkan data dan barang bukti. Hal tersebut agar mudah melacak dan mengetahui siapa yang terlibat dalam kasus ini. Ia menegaskan, pihaknya akan memburu pelaku sampai dapat agar mengetahui apa motif pelaku terkait pelemparan bom Molotov tersebut. Ia mengatakan, setelah mengumpulkan keterangan awal, maka polisi akan mengusut perkembangan kasus tersebut. Darlun dari Lok Semawe, kita beralih ke Subul Salam. Darlun Satreskrim Polres Subul Salam menangkap dua pria yang terlibat dalam kasus judi Toto Gelap atau Togel di daerah itu. Demikian disampaikan Kapolres Subul Salam AKBP Kori Wicaksono SIK melalui Kasatreskrim Ibda Deno Wahyudi kemarin. Menurut Kasatreskrim Ibda Deno, penangkapan dilakukan hari Minggu kemarin oleh Resmob Satreskrim Polres Subul Salam. Keduanya diduga telah melakukan tindak pidana judi togel atau maisir sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 Kanun Aceh nomor 6 2014 tentang hukum jenayat. Kedua tersangka adalah Zai usia 34 tahun dan IRB usia 39 tahun. Kedua pria ini adalah warga desa Subul Salam, Kecamatan Simpang Kiri, Subul Salam. Selain tersangka, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti mulai dari pecahan berbagai nominal, kalkulator, buku tafsir mimpi judi togel, notes, telepon genggam, dan lainnya. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Syadaralun, untuk informasi nasional ada kabar seputar Mendagri, minta kepala daerah secepatnya tindak lanjuti pengaduan pelayanan publik. Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Muhammad Tito Karnavian meminta kepada kepala daerah percepat penyelesaian pengelolaan pengaduan pelayanan publik 2020. Permintaan itu tertuang dalam surat edaran Mendagri yang ditunjukkan kepada gubernur dan bupati wali kota se-Indonesia. Poin nomor 3 dalam surat edaran Mendagri menyebutkan, sesuai hasil evaluasi pengelolaan pengaduan melalui SP4N Lapor, persentase penyelesaian pengaduan pada tahun 2020 oleh pemerintah daerah tahun 2020 baru mencapai 69,78%. Kasus tindak lanjut pengaduan tahun 2020 diselesaikan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota paling lambat pada 30 Maret 2021. Sebagai salah satu indikator penilaian kinerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan pelayanan publik. Dalam rangkaian pembinaan, gubernur sebagai wakil pemerintah pusat diminta untuk mendorong penyelesaian tindak lanjut pengaduan oleh bupati dan wali kota dan melaksanakan pembinaan dalam rangka percepatan dan penyelesaian dan perbaikan pengelolaan pengaduan sesuai hasil evaluasi yang dimaksud. Tak hanya itu, gubernur sebagai wakil pemerintah pusat juga diminta menyampaikan laporan hasil tindak lanjut evaluasi pengaduan kepada Menteri Dalam Negeri setelah menerima laporan dari bupati atau wali kota. Darlun, kita tutup informasi pagi ini dengan berita internasional atau mancanegara. Info pagi dari London, Inggris merupakan rangkaian informasi pagi sekaligus mengakhiri info pagi kita untuk edisi hari ini. Darlun, satu kelompok perompak laut telah membajak sebuah kapal Irak yang terdampar di luar perairan itu, kemudian membawanya ke lokasi yang tidak diketahui. Demikian dikatakan anggota Parlemen Provinsi Basra pada Minggu 21 Maret 2021. Kadim Finjan Al-Hamami mengatakan menerima permohonan dari pemilik kapal Tunda T4 Irak untuk membebaskan kapalnya dari perompak. Para penyerang telah membawanya ke lokasi yang tidak diketahui. Bahkan menuntut dalam rekaman audio bahwa harus membayar uang tebusan $80.000 Amerika Serikat. Ia mengatakan pihak berwenang Irak telah mengirim panggilan ke Marine Emergency Mutual Aid Center di Bahrain. Pemilik kapal yang dibajak menjelaskan kapalnya kandas di pantai Irak, seperti dilansir kantor berita nasional Irak, NINA. Sekitar 7 mil sebelah utara pelabuhan Buxar, awak kapal bernama Sohan mencuri bahan bakar, kemudian merampok isi dan perlengkapannya. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai di batas kota, demikian informasi pagi edisi Selasa 23 Maret 2021. Informasi pagi Serambi FM ini juga bisa Anda ikuti kembali esok pagi pukul 7.00 waktu Indonesia Barat. Informasi pagi ini juga bisa Anda dengarkan melalui situs internet www.serambifm.com, follow juga Twitter dan Instagram kami @serambifm. Sudarlun, wassalam.